Mitra Bisnis, Kompas menulis, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka, bahkan menjadi narapidana merupakan persoalan besar bangsa Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, tercatat 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. 70%-nya mendapat vonis menjadi terpidana. Kalau di Indonesia ada 495 kabupaten dan kota, artinya sepertiga daerah di Indonesia dikelola oleh mereka yang bermasalah dengan hukum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Siswono Yudo Husodo. Pak Siswono, apa komentar Anda? Sangat memprihatinkan bahwa kejahatan menunjukkan bahwa sangat besar jumlah kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur yang tersangkut masalah hukum, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi. Amat sangat memprihatinkan. Dan boleh dikatakan bahwa semua yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah mereka-mereka yang di daerahnya dalam pilkada dipilih rakyat memperoleh suara terbanyak. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan yang menggambarkan bahwa rakyat kita juga di dalam memilih tokohnya untuk memimpin daerah kurang memperhatikan aspek integritas, kurang memperhatikan aspek moral daripada si calon. Ini juga harus merupakan introspeksi dari masyarakat sendiri yang ada kecenderungan menjadi transaksional di dalam melakukan pemilihan-pilihan-pilihannya. Di lain pihak, kita menyaksikan karena mahalnya biaya kampanye itu, banyak sekali pemerintah daerah, pimpinan-pimpinan daerah yang dalam membiayai kampanyenya untuk terpilih itu memakai uang pinjaman ataupun dengan dana yang lain, yang kemudian setelah menjabat itu menggunakan kekuasaannya untuk membalikkan kembali investasi dalam tanda kutip yang mereka keluarkan. Ini amat sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berkembang di Indonesia ini belum sehat. Tergambar betul bahwa ketidaksehatan ini ada pada sisi calon pimpinan daerah, tetapi juga tidak sehat pada sisi rakyat sendiri yang transaksional. Saya menyaksikan di banyak daerah, tokoh-tokoh yang baik, yang bersih, tetapi yang tidak mampu menyediakan dana yang cukup, tidak mendapatkan suara yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang mempunyai dana yang cukup, bisa terpilih tanpa rakyat mempersoalkan dari mana asal dananya itu. Ini juga harus menjadi introspeksi kita. Tetapi tidak hanya pada pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, juga pada wakil-wakil rakyat di DPRD, kabupaten, kota, provinsi maupun di DPR RI. Budaya transaksional di dalam demokrasi ini harus bisa kita akhiri cepat ataupun lambat. Ya, tentu ini juga memerlukan pembinaan pada masyarakat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa pada masyarakat dengan pendapatan per kapita $3,000, demokrasi yang sangat bebas akan menelurkan moral hasad seperti ini. Tetapi kalau pendapatan per kapita rakyat sudah cukup, baru demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang ini bagi masyarakat banyak, siapa yang bayar uang, dia yang dipilih. Ini karena kita tahu mereka memerlukan dana itu karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh rakyat sendiri. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar hal seperti itu tidak terus terulang? Memang undang-undang telah mengatur biaya maksimum yang bisa diberikan oleh siapapun untuk mendukung kampanye. Untuk perusahaan, saya lupa itu angkanya kalau tidak salah 3 miliar untuk partai, kemudian perseorangan 1 miliar kalau tidak salah ya, angkanya saya lupa persis. Tapi ada pembatasan. Tetapi kita tahu transparansi penggunaan dana bagi masing-masing kandidat itu juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga banyak sekali dana-dana yang tidak terlaporkan. Barangkali yang tidak dilaporkan lebih banyak daripada yang dilaporkan. Dan tidak mudah memang bagi negara ini untuk mengawasi itu. Oleh karena itu, kita baru bisa berharap bahwa kalau peringkat kesejahteraan rakyat meningkat demikian tingginya sampai mereka tidak bisa dibeli, baru demokrasi itu berjalan dengan sehat. Demikian politisi Siswono Yudo Husodo. Saya Wendy Lim.